Makanya omah sing sering tinggone salat sunah barokah. No, omahmu mbok nggo nyetel dangdut koplo ae penggawean. Ye obro. Gak tinggo selawatan, gak tinggo maca Quran. Oke kok. Loro Quran. Nah, mungkin sampean takon ngene. Apa hubungannya maca Quran kok ndadekno keluarga tentrem bahagia? Ngeten. Keluarga itu dibentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri, betul? Nah, suami kuwi wong. Sing ngarani demit ya sapa? Istri ya wong. Nah, berarti keluarga iku nggatokno wong ketemu wong ketemu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amma ba'd, sadat al-masyayikh, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, bapak kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat yang dimuliakan, yang ditakzimkan, Babinsa, Babin Kamtibmas, sahabat-sahabat banser, konco-konco panitia, adik-adik santri, bapak ibu, para jamaah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati, dibarokai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalu menika kita ngawontenaken acara sedekah bumi sekaligus hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Kanjeng Nabi iku sing dihormat, sing diperingeti dinten kelahiranipun. Nek liyane Kanjeng Nabi, umume menungso yang diperingati adalah hari kematiannya. Napa kok ngoten? Sebab Kanjeng Nabi iku jelas apike. Kanjeng Nabi iku mesti apike. Mulai lahir ngantos sedo mesti apike. Makanya begitu lahir langsung dihormat, pantes diperingati. Lah nek kula sampean iki gak patek jelas. Gak mesti apike, gak patek jelas apike. Mulane wong Banjar iki nek ape diperingeti, dinteni matine sik. Sida dadi apik apa ora? Lek sampai mati kok gak sida dadi wong apik, ya gak pantes diperingeti. Nek nganti mati kok dadi wong apik, baru pantes diperingeti. Namane peringatan haul. Mulane sampean titeni sing diperingeti haule ku rata-rata wong apik. Para habib, para kiai, para ulama. Kula kok dereng nate ngertos Kula nggih dereng nate nampi undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan haul begenggek. Merengeti dinten kelahiranipun Kanjeng Nabi, kalih umume masyarakat disebut peringatan Maulid Nabi. Nah, peringatan Maulid Nabi itu enggak harus di bulan Rabiul Awal. Memang Rasulullah dilahirkan di dunia ini pada bulan Rabiul Awal. Tapi lek merengeti Maulid Nabi, mboten kudu tenulan Rabiul Awal. Kapan mawon saged, kapan mawon sae. Malah nek cara kula merengeti Maulid Nabi niku sing apik ben dina. Dadi penceramah-penceramahku ben laris. Semakin sering semakin bagus. Kenapa? Ngeten para jamaah. Kula sampean niki perlu diingatkan kembali, diingatkan kembali, diingatkan terus menerus kepada sirah nabawiyah. Perjalanan hidup dan perilaku hidup Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung kita, cermin hidup kita, uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan kita, untuk dicontoh dan diteladani agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kanjeng Nabi niku ibarat sumber mata air yang sangat bersih, yang sangat jernih, yang sangat bening. Sedangkan kita itu ibarat sungai-sungai kecil yang sudah sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, keruh karena lumpur. Keruh niku bahasa Inggrisnya the butek. Jadi Kanjeng Nabi ku ibarat sumber mata air sing bersih, jernih, bening. Lah kula sampean iki kali-kali cilik sing banyune kotor, banyune butek. Malah ana sing gak trima dadi kali. Es peceren, wonge nonggurine panggung. Ono sing dadi sapi teng barang wisan. Gak trima kali cilik. Maka kita yang sungai-sungai kecil, kali-kali cilik sing banyune butek iki perlu berusaha terus untuk mendekat sedekat-dekatnya ke sumber mata air itu untuk mendapatkan kebersihan, kebeningan, kejernihan. Minimal kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, agar kita yang butek-butek ini mendapatkan gerojokan air bersih dari sungai-sungai besar tadi. Para jamaah, lajeng sinten sing dimaksud sungai-sungai besar yang airnya bersih sing kula sampeyan kudu mepet supaya oleh gerojokan banyu sing bersih? Tidak lain dan tidak bukan adalah para kiai, para ulama. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, niki perlu kula sampekno. Soale akhir-akhir niki mulai wonten kelompok-kelompok sing gak doyan kiai, gak arep ulama. Pokoknya apa-apa kudu langsung Kanjeng Nabi, langsung Kanjeng Nabi. Moh kiai, wong kiai iki yang uang biasa ngentut podo basine, kudu langsung Kanjeng Nabi. Lha kok iso langsung Kanjeng Nabi? Padahal dia kenal Kanjeng Nabi itu dari mana? Tanpa ulama, tanpa kiai, gak mungkin kenal Kanjeng Nabi. Ngene apa nggih? Lha ngono kok mau ulama, mau kiai gak yang wong rondo kopla. Saniki kata mboten purun kitab-kitab salaf, kitab-kitab turas, radoyan kitab-kitab kuning kudu langsung teko sumber pusate Al-Qur'an ambek hadis. Nek kitab kuning moh, soale kitab kuning gaweane wong, karangane wong. Lah sing ngarani karangane Demit ya sapa? Kudu langsung Qur'an. Ngapunten nggih. Nek ape langsung Qur'an hadis ki sepurane. Utekmu kuwi ukurane padha karo utekku. Ape langsung memahami teko pusate Qur'an hadis ora tekan. Soale kula sampeyan ora duwe alate, ora duwe pirantine kanggo mencerna dan memahami sing bener. Wong ya ora ngerti nahwu, sorop, apa maneh usul fikih, mustalah hadis, mantek balaghah. Ora tahu ngerti asbabun nuzul, sababul wurud, belas ora ngerti. Belas kok. Lha ngono kok arep langsung memahami teko Al-Qur'an, langsung teko hadis. Justru wontenipun kitab-kitab turas, kitab salaf, kitab-kitab kuning karya dari para ulama niku gampang no kula sampean memahami isi kandungan Al-Qur'an dan hadis. Mergo kitab-kitab kuning niku menjelaskan secara rinci dan detail ajaran-ajaran dalam Al-Qur'an dan hadis. Tekan kula sampean wis karek ngamalno gampang, karek nglakoni, karek ngelek. Padha karo ngeten Bu. Ibu-ibu jenengan kok pengen bisa merasakan aroma dan wewangian dari kembang mawar, kembang melati, kembang nanga, kembang kok kembang boreh barang itu. Terus kembang ya kembang api nggo nyumet lambemu. Wangi kok kembang api. Jo syukur jeplak. Jenengan pengen saged ngrasakno wangine kembang mawar, kembang kenangan, kembang melati. Enggak kudu langsung toko kembangnya kok. Melalui persane, sari-sarine sing wis diproses, disuling, diolah dadi parfum, dadi minyak wangi. Malah enak to wis praktis. Jenengan karek nganggo iso ngatur aroma. Pengen aroma model piye? Pengen sing remeng-remeng ya nek gawe saiki ae diolesi sithik apa disemprot jazz ngono ae. Pengen sedengan ya jazz. Pengen semerebel ya. Wes nang ndi ku adus. Duh, genah. Lah nek sampean kepengin ngrasakno wangine kembang kok irung sampean langsung nyedot teko kembange, iso-iso gak kuat irungmu pilek, sirahmu mumet. Ngelu malahan. Sampeyan kok pengen langsung memahami Quran hadis ora ngerti ilmune. Mumet ndasmu mumet. Padha karo ngapunten bapak-bapak jenengan pengen ngombe jamu campur madu. Lha kuwi penak sing wis melalui persan teko tolo mae madu kuwi diproses diolah wis penak wis resik kari ngelek. Ya sampean lek pengin ngrasakno ngombe madu langsung teko sumbere. Ayo nyedoto kok silite tawon. Abuh cangkemmu. Jontor lambemu. Saged dipahami nggih? Saged dipahami nggih? Lah mulane niki kula sampean sing banyu-banyu butek niki pancen urip nenggone zaman butek. Banyu niku nek budhek apa sing dadi isine niku lak ora cetha to nggih. Ya Allah ki ora direken aku. Banyu niku nek budhek apa sing dadi isine lak ora patek jelas to nggih. Merga banyune budhek jero isine iki bunder apa kotak apa lonjong, endek apa dawa, atos apa gembuk, ora cetha mergo banyune butek. Saniki zaman iki zaman butek, ra patek cetha endi sing halal endi sing haram, endi sing apik endi sing elek. Akeh barang elek dibungkus kaya apik, akeh barang apik ketoke elek, ra patek cetha saniki. Endi sing ahlu sunnah wal jamaah, endi sing duduk, malah endi sing Islam, endi sing ora Islam, ora patek cetha. Nyatane sing ora Islam ngrasani, sing Islam yo ngrasani. Sing ora Islam nyolong, sing Islam yo ra cetha. Sing ora Islam korupsi, sing Islam yo butek. Mulane ayo mepet nenggone banyu sing bersih sing bening. Sak gak-gake engko buteke kalah. Saged dipahami nggih? Lah sakniki apa yang harus kita contoh dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sedaya jamaah, kalau panjenengan membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, mulai pertama suratul Fatihah sampai terakhir minal jinnati wan nas, yang 30 juz 114 surat itu, panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun, bahkan satu lafaz pun yang memuji tentang kenggantengane Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi niku ganteng, tampan, gentle, keren, handsome. Sempurna gantenge. Ganteng. Loh, jarene sing paling ganteng iku Nabi Yusuf. Loh, ngeten. Nabi Yusuf ini nek dibandingno karo Kanjeng Nabi gantenge gak ono apa-apane, tebih kalah tebih Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ganteng, ancen gantenge Nabi Yusuf niku mukjizat. Tapi wong iku sik iso nyifati siji-siji-siji. Nabi Yusuf iku gantenge ngene ngene ngene, bisa dinikmati, bisa disifati, dan orang bisa memandang berlama-lama. Nabi lek gantenge Kanjeng Nabi niku saking gantenge, orang itu sampai kehabisan kata-kata dan enggak ada kata-kata yang tepat untuk melukiskan kegantengane Kanjeng Nabi. Enggak cukup, saking gantenge, enggak kuat memandang Rasulullah berlama-lama. Kalau digambarkan, Nabi Yusuf itu ibarat bintang yang berkilauan di langit. Orang bisa menikmati keindahan bintang yang berkedip itu, kuat memandang berlama-lama. Rasulullah itu matahari, sehingga matamu itu enggak akan bisa mentelenginya dan menjenggilenginya, enggak akan kuat. Pasti akan enggak cuma silau men, belereng. Tidak ada orang yang kuat memandang Rasulullah berlama-lama, saking haibahnya Rasulullah. Dari segi keindahan yang membuat mabuk kepayang bahkan kehilangan kesadaran, Rasulullah ibarat rembulan. Orang pasti akan terkesima. Kalau udah kelihatan rembulan, maka bintang ke bintang akan lenyap. Iya toh? Berarti rekeno. Mulane anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, kan gitu ya. Jadi Rasulullah itu ganteng, tampan, handsome, keren, sempurna, dan indah. Indah itu bahasa Arabnya jamal. Itu jamal tanggamu. Atau jamil. Emboh. Mulane lek diungkapkan dalam syair dan senandung solawat ono Jamal ono Jamil kan ono. Oh ya Jamal lu ya Jamal. Mah tak terus ono endel nggo. Keindahan seperti rembulan komar, komarun, komarun, komarun sidenan Nabi, komarun, wajamil, wajamil, wajamil, wajamil. Indahnya Rasulullah dari segi kegantengannya itu enggak tertandingi. Bu, ora digatekno. Sampai gak iso disifati. Nek sik iso disifati siji-siji dirinci, iku urung pol, urung top, belum mentok, urung tenanan nek jare wong Banjar. Kula sering nggih gambaran. Ana bocah wedok ayu. Upama cara kene no endi yo. Kowe meneng wae kesempatanku nek ngene iki kok. Meneng. Yo menawa enek kene dienggo. Sik, kae apa tuwek ngacung. Sik endi yo. Ra eneng, ra eneng. Enggak level kabeh. Nggih. Misalnya ono bocah wedok ayu, lah sek kena disifati siji-siji, wih berarti ayune rong tenanan. Piye bro, ayu teracai, mayu, ayune piye? Us pokoknya bibirnya merah delima, pipinya kayak apel Australia, biji matanya anggur Amerika. Wes gampang ane, raine koyo pasar buah, kesuwen siji-siji, kabeh buah ngelumpuk no raine. Niku sek urung ayu tenanan kuwi sek kena disifati yo. Urung ayu tenanan. Wong Jawa kan nek ngudarasa nek ngelem lak ngene wong Jawa. Rambute ngandan-ngandan, ngombak bakung. Dadi yo ora keriting yo ora lurus. Dadi ikal bergelombang. Apik ngono. Rambut sing apik kan ngono. Ora kaya rambutmu kan ngelinggis ngecocor. Iki ngombak bakung. Untune miji timun. Ya, untu sing paling apik iki koyok wijine timun, cilik-cilik nang rata, apik serit miji timun. Lah nek untumu kan genteng korat-karit. Kuwi. Wong Jawa nek ngelem, bangkeane nawon kemit. Ya bangkean sing apik iki koyok tawon nek kemit. Iso ngene sweet iku bangkean sing apik nawon kemit koyok tawon nek wayah kemit sok sweet lah nek wong wedok Banjari bangkeane kan ngebo meteng bounder ser wis gak ana geret-geretane balas apa maneh bar manak ping 7 melaku iseng gelundung kaya drum. Pokoknya nek sek kena disifati siji siji siji niku durung ayu tenanan. Luweh ayu iki nek sampeyan wis gak iso nyifati, bro. Piye cah ayu to ora? Ayu. Lah ayune piye? Mbah pokoke wis. Wis mbuh pokoke ayu. Lah yo ayune lho piye? Mbuh pokoke. Wis ayu tenanan. Luwe ayu meneh. Lek sampean lagek ditakoni, piye cah? Ayu to ora? Sampean apa jawab mbayangno tok tek semaput. Saking ayune. Lho Kanjeng Nabi iki ngono kuwi sampurnane gantenge. Makanya dibilang indah, jamal. Itu hampir semakna dengan adil. Adil itu kan wad'usyai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Lawannya adil adalah zalim. Contoh kopiah saya letakkan di kepala, ini namanya adil. Kalau kopiah saya letakkan di dengkul, kayak penggaweane cah kuwi nek wayah kondangan ben oleh berkat loro. Iki jenenge zalim. Sandal saya pakai di kaki, ini namanya adil. Lah misale sandal kok tak centelno kuping kiwa tengen, zalim namanya. Nah, BH lu ngopo kok diguyu, wong jenenge ya kuwi. Ya wes kotang-kotang. Nek ora ngerti. Nah, itu kalau dipakai untuk menutupi iku. Nah, itu adil. Lah, lebih kok tinggu kacamataan. Zalim jenenge. Lah, Jamal ganteng indah, ngono kuwi. Organ-organ tubuh tepat pada tempatnya dan ukurannya pas proporsional. Mulut di sini, bibir di sini, hidung di sini, ukurannya sekian, mata di sini ukurannya sekian, proporsional. Ngono kuwi lho. Jadi tepat pada tempatnya. Paham ya? Itu indah. Nuwun sewu. Payudara itu indah kalau tepat tempatnya berada di dadamu, Bu. No, dadamu ya elek, Mas. Walaupun di ibu-ibu tapi tempatnya misalnya di batuk ngene. Ya elek. Atau tempatnya di dada tapi ukurannya enggak proporsional. No. Cilik. No. Sak tomat anakan. Enggak indah. Wih sih beguyu sih ngerti tuh. Wajah yang ganteng itu ya mulut di sini, hidung di sini. Coba misalnya hidung jaraknya terlalu jauh dari mulut. Elek toh? Ya toh? Cangkemin aja nih, tapi irunge pas tengah-tengahnya alis ini. Elek. Mata tempatnya di sini. Jajal misalnya mata terlalu dekat dengan telinga kanan dan kiri. Elek. Rasulullah itu sempurna. Tapi sekali lagi, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang ketampanan Rasulullah secara fisik, kegantengan Rasulullah secara fisik. Anda juga tidak akan mendapati dalam Al-Quran satu ayat pun yang memuji Rasulullah dari segi nasab keturunannya. Mboten wonten. Padahal nasabe Kanjeng Nabi niku nasab termulia sejagat raya, gak ono bandingane. Tidak ada disebut dalam Al-Qur'an satu kalimah pun yang memuji Rasulullah dari segi ilmunya, kepinterannya. Padahal kepinterane Kanjeng Nabi niku gak ono tandingane. Bapak Ibu, para jamaah sekalian, yang akan Anda dapati adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang Rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia, karakter yang utama. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi yang ngono, nilai kita itu dari akhlak. Bapak Ibu, para jamaah, nilaimu, Mas, Pak, bukan dari wajahmu. Nilaimu bukan dari rupamu, bukan dari prejengamu, bukan dari dapuramu. Enggak. Bukan kegantenganmu, bukan kecantikanmu, Bu. Nilaimu juga bukan dari postur tubuhmu, bukan gagahmu, bukan bodimu, Bu. Yang semok mblenok montok molek mentok mentok. Kinyis-kinyis mau mentong-mentong, mau blong-blong, bahenol, denok-denok, debleng. Ndak. Ndak. Nilaimu juga bukan dari ilmumu, kecerdasanmu, kepinteranmu. Enggak. Nilaimu bukan dari pangkat jabatan dan kedudukan duniamu. Bukan. Nilaimu juga bukan dari dagingmu. Ya nek sapi regane teko daginge, semakin gede semakin lemu, semakin larang regane. Tapi ora kabeh kewan ngono kok, nyatane ana manuk. Kowe nang wong manuk mbok guyu. Manuk sing duwe lar lho. Cuwilik, tapi regane iso luwih larang timbang sapi sing gedhi. Mergo manuk iki nilaine teko swara. Lah nek wong Banjar, nilaine teko apa? Akhlak, bukan dari harta, kekayaan. Mboten, ora teko donya kaya umume masyarakat kita kan. Lek nilai wong isek ngono sekan. Pokoke wong lek donyane akeh sugih mesti dianggap mulia, dihormati, dipuja-puja, disubya-subya, disanjung-sanjung. Kabeh do wedi. Rapat lho kapan sing ngomong wong sugih, liyane cep kelekep rawani ngomong. Nggih napa nggih? Padahal kadang-kadang wong sugih ngono ku ya mek ngomong tok. Mulane ngadepi wong sugih ki repot. Lho kuwi. Krungu dhewe to. Repot ngadepi wong sugih. Repot. Makane tuntunane agama wong sugih ki dikongkon loman. Lah ono wong sugih kok gak loman, atok mati. Ngeruweti tatanan. Wong sugih kok gak loman, wong sugih kok medit, ngeruweti tatanan, gak dihormati, tersinggung, ngamuk-ngamuk, dihormati ora ana manfaate. Gak ruwet. Mulane lek eneng wong sugih kok medit atuhan. Sing ngomong mati buanteri jelas wong melarat. Dunyo ki apa? Heh. Makane jare Abu Bakar Siddiq, ad-dunya jifa. Dunyo kuwi batang. Sing senengane rebutan batang iki apa? Asu. Mulane wong kok senengane rebutan dunyo kuwi berarti kowe lek muni asu aja mbek nyawang aku kowe. Njaluk digasak to kok. Mbek nyawang rono kae. Kok iso? Sehingga wong niku nek ilmune wis dhuwur, atine wis tenanan. Nyawang donya gak seneng blas. Dadi nyawang dhuwit ketok laran. Tapi aku urung iso Pak Lurah. Kula endi Pak Lurahe pundi? Heh Pak Lurah, kula dereng saged. Kula dereng saged nyawang dhuwit ketok laran dereng saged kula. Kula nyawang dhuwit ya sik ketok dhuwit. Nah, jujur engko nek aku ngomong aku nyawang dhuwit ketok laran, sangoni laran tenan kowe. Urung iso Pak Lurah aku, urung tekan tingkatan ngono kuwi. Aku sik ketok dhuwit. Donya ki apa? Gek donya ki wis donya pengopo jiwa maisha ki ndum-ndumane Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Bakale ma'isyah donya dindum dinakni karo Gusti Allah, wis ana takerane dhewe-dhewe. Sugih ora kena diusahakno, ora kena diupayakno. Kok umpama sugih kena diupayakno, sing no kene iki sugih kabeh. Mergo lek upaya wis suwe tapi ora keturutan. Nggih mboten? Ora kena diupayakno witatanane Allah. Kula mun sering matur ten pundi-pundi, sugih melarat iki pawaan. Gawan bayi. Wis to ngandel aku. Ora ditentukan karo kerja, sampean jangan salah. Dipikir kalau kerja keras pasti rezekine akeh dadi wong sugih. Lek kerjane males, mbler, rezekine titik dadi wong melarat. Salah ngono iku. Salah. Hoi. Uang iku lek pancen pawaan sugih, masya kerjane iku santui. Santai iku biyen, saiki santui. Nyante duwe toko sitok tok lho. Ya siku ditelateni. Sugih iso mbangun omah, iso tuku tanah, iso tuku tambak, iso tuku mobil, iso lunga haji, iso budal umroh. Ancen pawaan sugih, masih kerjane santai ya sugih. Lah nek pawaan melarat, masih kerjane gak karu-karuan polae. Maju mundur, ngalor ngidul, ngetan ngulon, riwariwi montar matir, mobat mabit, morat marit, moncat macet, mosak masik, nibo tangi, golong kuming, kalang kabut, jungkir walik. Sampai ngamalno P36 pergi pagi pulang petang koyang bayangan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pelorak pelorok pelendelak pendelik peletak peletik perang perung perengat perengut prak prek penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan paketan pulsa pawaan melarat yo melarat. Saenenge penggawean lo dilakoni yo tani yo dagang yo maklaran, yo belante, sampai golek no bojo wong barang dilakon. Lek pawaan melarat, yo tetep melarat. Mulane kulo sering matur, rungokno. Kerjo iku ibadah, rejeki iku jatah. Ayo tirakno, sing nirakno tak dongakno rong dinongkas rezekine lancar. Ketoro kedonyan kabeh. Didongakno rezeki amin diulangi ilmu orang gatekno kerja iku lho lah gak nyau to wong wedok kene iki tak akoni ayu-ayu tapi oon lah aku ngomong rambok rungokno kerja iku ibadah rezeki iku jatah baleni kerja iku ibadah rezeki iku jatah kerja itu ibadah gelem kerja oleh ganjaran gak gelem kerja gak oleh ganjarane kerja ngono rezeki iku jatah sakpira jatahe ya tergantung terserah sing maringi jatah sinten Gusti Allah ana sing dikei jatah akeh kaya aku ngene iki. Ana sing dikei jatah titik kaya sing guyu kuwi. Saman gelem kerja, saman oleh ganjaran, nglakoni ibadah mergo rupa kerja. Saman gak gelem kerja, gak oleh ganjaran teko kerja. Ngono to. Tapi tetep mangan walaupun gak kerja. Nek perkara mangan tetep mangan. Salah besar kalau ada orang bilang, gak kerja ya gak mangan. Keliru. Akeh lho wong gak kerja gak mangan. Lah arek iki kerja apa ya? Mangan mesti mangan arek iki. Arek cilik-cilik lho kerja apa jajal? Yo belas gak kerja tapi nyatane yo makanya sama nojo adek ngomong gak kerja ya gak mangan ngarek cili-cili gak kerja ya mangan kok ya makanya sing jelaskan mangan malah ada uang itu loro nemen dari kembang bayang gak iso lapo-lapo karek matanya tok ketap ketip ngunduk untuk pinggir-pinggirnya yang wakeh jajane kok sing seneng ya sing nunggoni yuk adek sing nunggone cerdas kapan ana jajan enak ini sing loro ditakoni jajan iki mbok pangan to ora ini ora mbok pangan yo karowane sing nunggone yo lemu sing loro yo tambah ngenes tambah ngenes tambah ngenes sampai sing loro aku mau ditunggoni wong kuwi sing nunggone blawong kok mangkane sugih melarat niku pawaan ana pawaan sugih ana pawaan melarat. Ya tunggale lemu kuru nak pawaan. Ana pawaan lemu ana pawaan kuru. Wong iku nek pawaan lemu, mas yo mangane sak witi, yo lemu kaya kudu nguning iki. Mangane yo sak itik tapi delok awake. Ngono ku yo ora iso kuru kok wong balungan gedhe kok. Ngono lho. Lah wong iku nek pawaan kuru, mansiyo mangane wakeh kaya apa ya tetep ora iso lemu, paling isone yo mok atos ngono. Menes metu yo balik gembok eneh. Bapak Ibu para jamaah,

cerewete standar internasional. Ya Allah, konser yang bendino. Kata. Kadang ngomel ora iso mandek kok. Mandek-mandek nek keturon. Lha ngono ku bareng ngelilir iso nerusno. Judule ya padha. Enten mboten sing ngoten niku. Enten ki wonge teko nganggo kudung ireng wonge. Pak, ngono ku sampean tuturi percuma, Pak. Oh. Sampean dalili bendal. Wong kuwi dudu pengapusane. Pengen mingkem teplok dhuwit. Eh nanti teplok dhuwit plek kok sepi. Sepi kok. Ya tunggale wong wedok nek ngambul, wong wedok nek ngambek gondok. Teko mlakune kan wis ketara to, Pak. Wong wedok kapan mlakune? Sringkut-sringkut, sentiet, sledot. Sringkut-sringkut, jentit-jentit, sentiet, sledot. Wes ngambek kuwi mesti gondok. Ngono biasanya terus mlebu kamar. Jebret. Wah apa nang jero kamar? Blek mengkurep. Wong wedok kene wis mengkurep cuthik-cuthikane uangel. Uangel cuthik-cuthikane. Mbok cuthik nganggo linggis iki lho ora kena. Apa maneh linggis mundhek kuwi? Ora kena. Uangel cuthik-cuthikane. Lah ngono ku sampean kudu roh pengapesane, Pak. Ora usah dicuthiki kok dicuthiki. Eh nang pura-pura njukuk dhuwit nang klelerno nang pinggire. Lha iki kok nang dhuwit 400.000 iki dhuwite sapa? Ora usah mbok cuthik kok mlumah-mlumah dhewe. Utawa sampean nek sungkan ngono ya wis meneng dhuwit mara plek delekno pinggire, terus metu nang bali tinggal lungguh nang nyantai, Pak. Enteni 5 menit. Engko aneng wong metu kok kamar kelemer, kelemer. Kelemer liwat pinggire sama terus gekno kopi to piye? Sono.